Strabisnis, pengusaha menilai upah minimum Provinsi DKI Jakarta yang sebesar 2,2 juta rupiah per bulan sangat memberatkan, apalagi untuk perusahaan atau pabrik berskala kecil dan menengah. Tanpa kenaikan upah pun, saat ini pengusaha kecil dan menengah itu akan kesulitan berbisnis seiring dengan rencana kenaikan tarif listrik yang sudah pasti akan mengerek naik harga-harga lainnya. Sementara jika pengusaha menaikkan harga sebagai kompensasi atas meningkatnya biaya, konsumen dipastikan akan menjauh lantaran daya belinya yang tidak memadai. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana perjuangan Apindo untuk meminta pengecualian upah minimum terhadap perusahaan kecil dan menengah? Ya, kita minta itu. Kita akan memperjuangkan untuk UKM dikecualikan. Tapi kan aturannya UKM dikecualikan itu adalah bahwa dia harus minta persetujuan daripada dia punya serikat pekerja di dalam. Yang kedua, dia mesti kasih lihat dia rugi 2 tahun. Nah, bagaimana lu tahu rugi 2 tahun sedangkan pas upahnya belum berlaku, upah yang barunya. Bagaimana lu bilang lu mesti rugi 2 tahun? Sedangkan sekarang pun mereka tak bisa bayar upah minimum untuk UKM-UKM. Saya pikir rata-rata UKM kita kali Jakarta ini baru bayar 1 juta. Asal bisa kerja aja dulu orang-orang. Kan. Dan sekarang telah terjadi itu kan sekarang bagaimana membantu, karena usaha-usaha kecil menengah itu tidak mungkin di Jakarta itu misalnya membayar 2,2 juta. Mana bisa waktek-waktek itu bayar 2,2 juta untuk dia punya buruh, sedangkan pendapatannya aja nggak cukup. Ya kan, belum lagi tambah-tambah uang makan, uang transport, macam-macam ya tuh. Tapi pemerintah mau populis ya biar aja, nanti kalau banyak pengangguran suruh minta kerjaan sama pemerintah tuh, atau minta pekerjaan sama buruh-buruh yang demo itu kan. Nah, lalu bagaimana jika dihubungkan dengan pajak yang juga akan dikenakan terhadap usaha kecil dan menengah, Pak? Itu adalah perusahaan-perusahaan bukan yang mikro, yang kecil. Ya. Itu sebenarnya kualifikasinya itu ada yang mungkinnya total penjualan setahun itu kali di bawah 300 juta dan lain-lain itu enggak. Tapi dia enggak boleh lebih juga dari antara 4,8 miliar kalau saya enggak salah. Itu yang sama sekali bisa dapat 1%. Yang lain-lainnya mesti bayar secara biasa. Gitu. Sedangkan yang kecil sama sekali itu sama sekali masih tidak usah bayar. Gitu loh. Supaya mereka betul-betul masuk menjadi wajib pajak dan masuk di dalam sistem perpajakan kita. Yang sampai sekarang ini banyak yang belum masuk menurut saya. Kan yang bayar pajak itu masih sedikit sekali dari perusahaan-perusahaan itu. Nah, itulah yang mau didisiplinkan dan mau dikasih insentif oleh pemerintah. Entah kita melalui 1% dari total sales. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.